Di rumah sendiri saya berhijrah. Keluarga terutama bapak ibu maksud saya untuk mengikuti maulid Nabi dan tahlilan. Apa yang harus saya lakukan? Mereka berdalil bahwa itu sebagai bentuk hijrahnya. Itu bisa diatur. Kalau sampai pintar mengenai menyayangi ibu bapak itu banyak jalan. Sama jelas saya enggak mau bu, tapi tetap itu bisa dihapus dengan cara sampean. Saya enggak punya uang untuk kasih hadiah. Enggak usah. Orang tua ya Allah, saya mesti jadi loh jadi orang tua. Masalah yang lain juga orang menjadi orang tua. Jangan malu loh, pak saya dijadi bapak, bu saya dijadi ibu. Wallah, itu kalau dilakukan oleh seorang anak, wallah lebih baik daripada 1000 dalil. Itu satu orang dalil kalau orang tua. Tidak gelem tentu itu, ya tetap harus pakai dalil. Tapi yang lebih penting itu apa? Akhlak. Lihat ibunya, cucu-cucu yang dibantu sama anak yang sudah ngaji, jilbabnya besar. Sekarang setelah ngaji kok malam bantu saya, mijiti saya. Jangan malu, jangan mencari hidayah, jangan menjemput hidayah. Lebih baik daripada teman kasi kitab, teman bacakan dalil. Terus untuk yang ngomong, cukup gaji, jilbabnya gede, ibunya cuci piring dibantu. Ibunya kalau tidur dibidetin. Wah, insya Allah, insya Allah. Kalaupun ibu sampai yang tidak ikut sampai ya, ibu sampai tidak akan melarang. Pegang al-ikhsan yumsikul lisan. Berbuat kebaikan itu akan mengunci lisan. Paham tak? Al-ikhsan berbuat kebaikan yumsikul lisan, membuat orang itu terkunci di sana, enggak akan bisa ngomong. Ya, makanya kalau ngaji itu dibarengi akhlak, kan saya ingin sampaikan. Akhlak itu penting. Akhlak itu, akhlak yang mulia itu lebih fasih daripada retorika di depan imbang. Ya, dalam rumah.